Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. من حفظ الحديث؟ Siapa yang hafal hadis? Allah. Rajan apa? Berda apa? Hampir sama dengan hadis sebelumnya. Ini tambahan ada 4. Sebelumnya 3. Ya. Sifat-sifat munafikin. Faqih apa? Mumtaz? Man yahfad? Siapa yang hafal? Tafadbah. Wajro? Tani? Apa? Wajah kadi ya? Nggak ada yang wakilin? Nggak dilanjutkan nih? Ada satu orang aja. Betul. Mana hafidh al-hadis ya akhi? Betul. Siapa yang hafal hadis? Aduh, siapa panin? Belum dimulai ini. Satu yang hafal mulai insyaallah hari berikutnya. Aduh? Gak berani? Aduh. Hadis yuhfad. Dihafal hadis ni. Ada bukunya? Ada tak? Masih ada kan? Betul, dihafal. Betul. Yang apa dapat hadiah? Betul. Satu orang saja. Sih? Betul, satu aja dari yang hadir ini. Betul. Ahsanta, barakallahu fikum. Alhamdulillah, ini menyelamatkan semuanya. Kita mulai pelajaran, insyaAllah. Nah. Baik, kita lanjutkan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Babun qiyamu lailatul qadri minal iman. Bisa juga dibaca babu qiyami lailatul qadri minal iman. Bab qiyamu lailatul qadri, bagian daripada iman. Salat di malam lailatul qadar, bagian dari keimanan. Ketika Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menjelaskan ciri-ciri kemunafikan dan jeleknya kemunafikan, beliau kembali menyebutkan alamat-alamat, tanda-tanda keimanan dan baiknya keimanan. Dikarenakan pembicaraan berkaitan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan iman. Sehingga kitab yang kita bahas ini dalam Sahih Bukhari, Kitabul Iman. Sehingga beliau membuat bab-bab yang berkaitan dengan keimanan. Termasuk dalam bab yang kita bahas ini, Qiyamu Lailatul Qadri minal Iman. Melaksanakan salat di malam Lailatul Qadri, ini bagian dari keimanan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Abu al-Yaman, menceritakan kepada kami Abu al-Yaman. Qala akhbarana Shu'aib, mengkhabarkan kepada kami Shu'aib. Qala haddatsana Abu Zinad an al-A'raj, menceritakan kepada kami Abu Zinad dari Al-A'raj. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yakum lailatul qadri imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min dambih. Barang siapa yang melaksanakan salat di malam Lailatul Qadri dalam keadaan iman dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Kalau kita perhatikan, kata Lailatul Qadri ini terdiri dari dua kata. Yang pertama Lailatun, yang kedua Al-Qadar. Adapun makna Lailah, kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, adalah malam. Nah, dan dalam bahasa Arab, Lailah atau Lail, malam, dimulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Ini kata malam. Walaupun kadang-kadang disebutkan kata malam dan yang dimaukan malam dengan siangnya. Seperti halnya ucapan Nabi Zakaria alaihissalam, qala rabbi ja'alli ayah, qala ayatuka alla tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramza. Nabi Zakaria alaihissalam ketika diberitakan kabar akan memiliki putra dalam keadaan sudah tua renta, beliau mengatakan, wahai Rabbku, berikan tanda-tanda kepadaku bahwasanya aku akan memiliki putra. Allah mengatakan, tandamu itu engkau tidak bisa berbicara kepada manusia selama 3 hari. Kecuali hanya isyarat saja. Nah. Ya. Dan di dalam ayat yang lain, Allah mengatakan, Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasa layalin sawiyya. Tandanya engkau akan memiliki anak, engkau tidak berbicara kepada manusia selama 3 malam berturut-turut. Ya. Yang dimaksud 3 malam di sini, malam dan harinya. 3 malam, 3 hari. Nah, ini kadang-kadang dimaksudkan demikian. Nah, ya. Tapi pada asalnya, malam itu kita jelaskan tadi, dimulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Ya, ini malam. Nah, adapun al-qadar, Lailatul Qadri. Al-qadar ini memiliki beberapa makna. Yang pertama, qadar maknanya adalah al-qadha. Ketetapan. Di antara rukun iman, an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada qadar, ketetapan, takdir, yang baiknya dan yang jeleknya. Nah, kenapa disebut dengan malam, ketetapan, ketentuan? Dikarenakan di malam tersebut ditetapkan urusan-urusan hambanya untuk setahun. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Inna kunna mudhirin. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Nah. Ditetapkan di malam tersebut setiap urusan dengan penuh bijaksana. Yang disebut dengan malam ketetapan. Ya. Tetapkan urusan-urusan hamba yang sifatnya tahunan. Nah. Dan juga makna al-qadar. Bisa juga maknanya adalah sempit. Dayyiq. فَأَمَّا الْإِنسَانِ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمًا وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرُ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا. Adapun manusia, apabila Allah subhanahu wa ta'ala mengujinya, diberikan kemuliaan, diberikan kenikmatan-kenikmatan, dia mengatakan, Allah telah memuliakanku. Ya, menganggap harta, kenikmatan-kenikmatan, sebagai kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan adapun apabila diuji, kemudian Allah sempitkan rezekinya. Wa amma idza mabtalahu faqadara. Dan dikodarkan rezekinya. Makna qadar di sini sempitkan. Fayaqulu rabbi ahanan. Dia mengatakan, Allah telah menghinakanku. Allah katakan, kalla. Sama sekali tidak demikian. Seseorang diberikan nikmat, bukan berarti Allah memuliakannya. Seseorang disempitkan rezekinya, bukan berarti Allah menghinakannya. Kedua-duanya ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kekayaan bukan berarti Allah memuliakannya. Kefakiran, kemiskinan, kesempitan, harta bukan berarti Allah menghinakannya. Asyahid, yang menjadi pendalilan daripada ayat tadi, Allah mengatakan, Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu. Allah mengqadarkan rezekinya. Makna mengqadarkan di sini apa? Menyempitkan rezekinya. Ayat yang lain. Liyunfiq du sa'ati min sa'ati. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Hendaklah yang memiliki kelapangan, dia berinfak sesuai dengan kelapangannya. Dan barang siapa yang dikodarkan rezekinya, makna dikodarkan apa? Disempitkan rezekinya. Hendaklah dia berinfak sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Nah, lantas kenapa disebut dengan malam yang sempit? Disebut malam yang sempit di antara sebabnya dikatakan bumi ketika itu seakan-akan sempit dengan banyaknya turun para malaikat. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Malaikat dan juga Jibril turun pada malam tersebut. Nah, bahkan kata Nabi SAW, wal malaikatu tilkal laylah aksar min adadil haso. Para malaikat pada malam Lailatul Qadar lebih banyak dari jumlah kerikil yang ada di bumi. Lihat. Ini ketika Lailatul Qadar. Malaikat yang turun ke bumi, jumlah mereka lebih banyak dari kerikil-kerikil yang ada di bumi. Sehingga saya katakan sempit bumi ini. Padahal kita tidak merasakan sempit. Tidak bergesekan dengan malaikat. Cuma dikatakan tadi, banyaknya turun malaikat, saya katakan sempit. Sehingga disebut dengan Lailatul Qadar. Nah, ada juga yang mengatakan sempit di sini dalam hal penentuannya. Penentuannya sempit. Nah, dikatakan waktunya tersembunyi, tidak ditentukan. Seakan-akan sempit. Makna yang ketiga, Al-Qadar maknanya keutamaan, kemuliaan. Nah, malam Lailatul Qadar berarti maknanya malam yang penuh dengan keutamaan. Seperti ucapan, hadar rajulu dzul qadar. Laki-laki ini memiliki kemuliaan. Makna dzul qadar di sini memiliki kemuliaan. Memiliki keutamaan. Nah, dikatakan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an yang di dalamnya kemuliaan, keagungan. Pada malam Lailatul Qadar. Nah, dan juga kemuliaan di sini berlaku kepada orang yang melakukan amalan-amalan di malam tersebut. Keutamaan sangat besar. Allah mengatakan, Lailatul Qadri khairum min alfi sahar. Malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Sehingga orang yang beribadah di malam tersebut, ibadahnya menyamai 1000 bulan. Atau lebih baik dari 1000 bulan. Kalau dihitung tahun, 83 tahun lebih. Sehingga orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar mendapatkan keutamaan. Seakan-akan dia beribadah selama 83 tahun lebih. Nah, dan pendapat yang kuat, Lailatul Qadar ini kekhususan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kembali kepada hadis yang kita bahas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yakum lailatal qadri." Barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail di malam Lailatul Qadar. Ya. Tak kita jelaskan bahwasanya Lailatul Qadar ini ada di bulan Ramadan. Ya. Ada sedikit khilaf di antara para ulama tentang kapan Lailatul Qadar. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimallahu taala menyebutkan dalam Fathul Bari lebih dari 40 pendapat di antara para ulama tentang kapan Lailatul Qadar. Ya. Tapi Syekh Abdullah Al-Basam rahimahullahu taala beliau meringkas pendapat-pendapat tersebut menjadi 4 pendapat, 4 golongan. Ya. Yang pertama yang ditolak pendapatnya. Ini seperti orang yang mengingkari adanya Lailatul Qadar. Yang menyatakan Lailatul Qadar khusus pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Ya. Kemudian setelah itu diangkat tidak ada. Ini pendapat yang tertolak. Nah. Yang kedua, pendapat yang lemah. Ya. Yang mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar ada pada pertengahan bulan Sya'ban. Nah, ini lemah. Kenapa? Dikarenakan Allah mengatakan Sahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadhan yaitu bulan yang diturunkan Al-Qur'an padanya. Dan Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Ya. Al-Qur'an diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Dan bulan Ramadhan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Berarti Ramadan ini atau Lailatul Qadar ada di bulan apa? Ada di bulan Ramadan. Ya. Pendapat yang ketiga, pendapat yang marjuhah, tidak kuat. Nah. Tidak kuat yang mengatakan Ramadan Lailatul Qadar ada pada bulan Ramadan tapi bukan di 10 malam terakhir. Di Ramadan tapi bukan di 10 malam terakhir. Ya. Misalkan ada yang mengatakan Lailatul Qadar ada pada tanggal 17 Ramadan. Ya, yang mereka sebut dengan Nuzul Quran. Nah, entah dari mana penentuan Nuzul Quran tanggal 17 Ramadan. Nah, ini pendapat yang tidak kuat yang mengatakan Lailatul Qadar ada di bulan Ramadan tapi bukan pada 10 malam terakhir. Pendapat yang keempat, pendapat yang kuat yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar ada pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, ya, yang paling diharapkannya di malam-malam ganjilnya, walaupun bukan suatu kemestian di malam ganjil. Bisa juga Lailatul Qadar jatuh di malam genap. Cuman yang lebih diharapkan ketika malam-malam ganjil. Dan di antara malam-malam ganjil yang lebih diharapkan lagi pada malam yang ke-27. Ya, berdasarkan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, tapi sekali lagi bukan pemastian. Nah, ya. Sehingga kalau tidak ada kepastian tanggal berapanya, ini hasungan supaya kita menghidupkan malam-malam tersebut. Tidak mengususkan hanya satu malam saja. Ya. Menghidupkan semuanya, semua malam tersebut dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Man yakum Lailatul Qadri. Barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail di malam Lailatul Qadar. Imanan wahtisaban. Dalam keadaan iman. Yeah. Dalam keadaan mengimani. Bahwasanya itu disyariatkan dalam Islam. Nah. Wahtisaban dan mengharapkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan banyak dalam hadis-hadis. Rasulullah s.a.w. mensyaratkan. Seseorang mendapatkan keutamaan dari amalan. Kalau dilandasi dengan iman. Wahtisab. Ya. Yeah. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan dalam keadaan iman. Dan mengharapkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Akan diampuni dosa-dosanya telah berlalu. Yeah. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa melaksanakan qiyam Ramadan. Salat tarawih. Yeah. Dalam keadaan iman dan mengharapkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ya. Disyaratkan iman dan ihtisab. Ya. Di sini menunjukkan bahwasannya tidak mengapa. Bahkan termasuk perkara yang baik. Tatkala kita beribadah mengharapkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bukan perkara yang mengurangi keikhlasan. Kalau kita mengharapkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan apa tadi? Barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan atau shaum Ramadan atau qiyam Lailatul Qadri. Qiyamul lail di malam Lailatul Qadar dalam keadaan iman dan mengharapkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tatkala kita beribadah mengharapkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengurangi keikhlasan. Yeah. Tidak seperti ucapan salah seorang tokoh Sufia yang mengatakan, ya Allah, kalau saya beribadah mengharapkan surga-Mu, jangan Engkau masukkan aku ke dalam surga. Dan kalau saya beribadah dikarenakan takut neraka-Mu, masukkan saya ke dalam neraka. Seakan-akan ucapannya menunjukkan keikhlasan. Ya. Tapi ternyata ucapan ini mengandung kelancangan. Ya. Nah, kenapa dikarenakan ibadah harus dibangun dengan sikap al-khauf wa roja, rasa takut. Ya, dengan adab sisa Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berharap dengan rahmat Allah. Berharap surganya Allah. Berharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, orang tadi lancang mengatakan kalimat tadi. Kalau aku beribadah kepadamu mengharapkan surga. Jangan engkau masukkan aku ke dalam surga. Lancang sekali. Sombong sekali. Nah. Kalau aku beribadah dikarenakan takut neraka. Masukkan aku ke dalam neraka. Yeah. Sepintas mungkin kau tidak tahu, seakan-akan orang ini ikhlas sekali. Yeah. Padahal dalam ucapan ini mengandung kebatilan. Yeah. Kenapa dikarenakan tadi dalam beribadah hendaklah memiliki sifat al-khauf, takut dengan adab sisa Allah, neraka Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga roja, berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berharap surga Allah subhanahu wa ta'ala. Berharap jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tidak hanya cinta saja. Ya. Para ulama menyebutkan ibadah dibangun dari tiga perkara. Ya. Al-mahabbah, kecintaan. Al-khauf, ketakutan. Dan roja, harapan. Ya. Barang siapa yang ibadahnya hanya cinta saja, hanya didasari mahabbah saja, tidak ada rasa khauf, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa roja berharap, itu adalah ibadahnya orang-orang sufi. Yeah. Dan kalau ibadahnya hanya didasari dengan khauf saja, takut saja, tidak ada harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka itu ibadahnya orang-orang khawarij. Nah, hanya takut dan takut. Ya, sehingga mudah mengkafirkan orang lain. Sehingga memponis orang yang terjatuh kepada dosa besar dia kafir. Ya. Dan kalau ibadahnya hanya didasari dengan harap saja, dia jatuh kepada aliran apa? Murji'ah. Ya, hanya harap saja. Nah, lakukan dosa, enggak apa-apa dosa juga kan Allah Maha Pengampun. Ya, enggak apa-apa zina, enggak apa-apa maksiat, Allah Maha Pengampun. Ya. Dia lupa dengan ada dan sisa Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mengenteng-entengkan dosa. Nah, tapi ahlu sunnati wal jamaah, ya, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terkumpul tiga perkara tadi. Didasari dengan mahabbah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian didasari dengan sifat al-khauf, takut dengan adza dan sisa Allah Subhanahu wa taala, dan juga didasari dengan sifat raja, berharap rahmat Allah, berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala, berharap jannah, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, keutamaannya bagi orang yang melaksanakan salat di malam Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dambih, akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ya. Dosa kita sangat banyak sekali. Nah, yang terasa ataupun yang tidak terasa. Ya. Apakah dosa berkaitan dengan amalan-amalan hati, ataukah berkaitan dengan amalan lisan, atau berkaitan dengan amalan anggota badan? Banyak sekali. Ya. Dengan melaksanakan qiyam Ramadan, atau salat malam di Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar, begitupun puasa di bulan Ramadan, akan diampuni dosa-dosanya. Ya. Yang jadi khilaf di antara para ulama, apakah semua dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, atau hanya dosa-dosa kecil saja? Ya. Itu jadi khilaf di antara para ulama, sebagian mengatakan dosa-dosa semuanya, yang besar dan yang kecilnya. Dan sebagian mengatakan hanya dosa-dosa kecil saja. Ya. Kenapa dikatakan dosa besar mesti bertaubat? Ya. Berdasar dengan hadis as-salawatul khamsu wal jum'ah ila jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibatil kaba'ir. Ya. Salat yang lima waktu, Jumat menuju Jumat lagi, Ramadan menuju Ramadan lagi, sebagai penghapus dosa-dosa. Ya, apabila meninggalkan dosa-dosa besar. Maknanya kata para ulama, ibadah-ibadah tadi menghapuskan dosa-dosa yang kecil. Adapun dosa yang besar mesti bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau dosa-dosa kecil bisa terhapus dengan sendirinya tatkala kita melaksanakan amal ibadah. Ya. Di antaranya tadi salat lima waktu, puasa, ya, qiyam Ramadan dan yang lainnya. Nah, al-hasanat yudhibna as-sayyi'at. Ya. Kebaikan-kebaikan menghapuskan kejelekan-kejelekan. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rasulullah mengatakan, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Ikutilah kejelekan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan akan menghapuskan kejelekan tersebut. Ya. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ya, hadis yang pendek. Nah, dihafalkan. Man yakum Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Ila huna alhamdulillah. Subhanaka bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.